Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik tanpa menyelisihi mereka. Apa ganjaran bagi orang-orang belakangan yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar dengan baik? Radhiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Waradhu anhu, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mereka ridha kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradhu anhu, demikian juga mereka ridha akan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Wa'adda lahum jannat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka, canangkan bagi mereka, dipersiapkan bagi mereka jannat, ay basatin, kebun-kebun, surga, tajri tahta al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang terbesar. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka diridhai oleh Allah tanpa syarat. Ketika mereka menjadi sahabat, sudah cukup menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang belakangan seperti kita ini akan mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla, kemudian akan mendapatkan sungai-sungai, mendapatkan surga, mendapatkan taman-taman dan kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dengan syarat apa? Walladzina taba'uuhum biihsan, mengikuti mereka dengan baik, tidak menyelisihi mereka, mengikuti mereka dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seluruh aktivitas kehidupan kita. Orang belakangan mendapatkan ridha Allah azza wa jalla disyaratkan mengikuti para sahabat dengan baik. Keridhaan Allah azza wa jalla akan mereka dapatkan. Kemudian surga yang akan mereka dapatkan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bukan sungai seperti yang di dunia ini. Kita mengingat ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan, apa yang ada di surga sama namanya dengan apa yang ada di dunia. Ini hanya sebatas nama saja, hakikatnya jelas akan berbeda. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. Perumpamaan surga yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang bertakwa, فيها أنهار, di dalamnya mengalir sungai-sungai, min ma'in ghairi asin, air yang tidak pernah berubah baunya, tidak pernah berubah rasanya. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh, kemudian sungai yang airnya adalah air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamri ladzatil syaribin, kemudian sungai yang airnya arak yang sangat lezat untuk diminum. Kemudian yang keempat, wa anharum min asalin musaffa, dan sungai yang berairkan madu yang sudah disaring. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, kemudian mendapatkan surga yang disiapkan di dalamnya sungai-sungai dari sungai yang penuh dengan kenikmatan tersebut, tidak ada lain bagi kita orang belakangan melainkan mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihsan. Kita ikuti mereka dengan baik tanpa kita menyelisihi mereka sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu meniti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditegarkan kita di atasnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.